يستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya para ikhwah sekalian, pertemuan perdana dari kajian kitab I'tiqad al-a'immati al-arba'ah, yaitu keyakinan para imam yang empat, imam madhab yang empat. Kaum muslimin banyak meneladani imam yang empat ini dari sisi fikih, sehingga dinamakanlah Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah, yaitu pengikut empat madhab ini, empat imam ini dalam fikih. Maka sudah sepatutnya mengikuti imam ini pula dalam usul, bukan hanya dalam furu', tapi juga dalam usul, dalam akidah. Bagaimana mungkin seseorang meneladani imam hanya dalam hal furu', dalam bab fikih, bab taharah, bab kunut subuh, kemudian dia berbeda pendapat dengan imam dalam perkara yang jauh lebih besar dari itu, yaitu al-i'tiqad, keyakinan, keimanan dalam hal prinsip-prinsip beragama. Nah, ini tentunya sebuah hal yang negatif ketika seseorang dia mengikuti imam dalam bab fikih, kemudian dia bertolak belakang dengan imam dalam bab keyakinan, dalam bab akidah, dalam bab prinsip usul. Oleh karena itulah perlu disosialisasikan, perlu diinformasikan, disebarkan, dikampanyekan apa isi akidah para imam, sehingga masyarakat mengetahui. Yang demikian ini disebabkan karena minimnya informasi, minimnya sosialisasi kepada masyarakat bagaimana akidah empat imam madhab. Di Indonesia mayoritasnya bermadhab Syafi'i, namun sedikit sekali informasi yang didapat oleh masyarakat bagaimana akidah al-imam al-Syafi'i. Mereka hanya paham al-imam al-Syafi'i kunut subuh. Mereka hanya paham al-imam al-Syafi'i batal wudu ketika bersentuhan dengan istri atau wanita yang non mahram. Hanya paham demikian, tapi tidak paham bagaimana hakikat madhab al-imam al-Syafi'i dalam keyakinan misalkan asma wa sifat, dalam prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Ketidaktahuan ini, minimnya informasi ini, sampai-sampai menyebabkan sebagian orang yang bukan orang awam, orang terpelajar, menyangka bahwasanya madhabnya al-imam al-Syafi'i dalam akidah itulah madhabnya al-imam Abul Hasan al-Ash'ari. Padahal Abul Hasan al-Ash'ari hadir 100 tahun setelah al-imam al-Syafi'i wafat. Bagaimana ceritanya al-imam al-Syafi'i bermadhab akidah dengan orang yang akan ia teladani, orang tersebut baru hadir 100 tahun setelah beliau wafat. Orang tersebut baru mempopulerkan akidahnya 100 tahun lebih setelah beliau rahimahullah ta'ala wafat. Ini tidak mungkin. Namun yang demikian ini tersebar di masyarakat. Tadi saya katakan bukan cuma orang awam, kalangan terpelajar, bahkan da'inya yang menganggap bahwasanya akidahnya al-imam al-Syafi'i adalah akidahnya Ash'ari. Nah, ini aneh bin ajaib. Tertawa kita bagaimana akidah Ash'ari muncul tahun 300-an Hijriah, atau ya kurang dari itu sedikit. Al-Imam Asy-Syafi'i ya wafat awal-awal tahun 200 Hijriah. Nah, gimana ceritanya Al-Imam Asy-Syafi'i berakidah dengan akidah yang seseorang yang baru lahir sekian puluh atau bahkan nyampe 100 tahun kemudian? Nah, ini enggak mungkin. Nah, ini aneh. Kenapa demikian? Karena minimnya sosialisasi informasi yang didapat oleh masyarakat bagaimana keyakinan Al-Imam Asy-Syafi'i misalkan, dan keyakinan para imam. Maka kaum muslimin harus memahami bagaimana akidahnya yang dianut, diadopsi oleh para imam, sehingga mereka meneladani imam bukan hanya dari sisi furu', bukan hanya dari sisi kunut, bukan hanya dari sisi menyentuh hukum menyentuh wanita, bukan hanya dari sisi ibadah, haid, nifas, bagaimana penentuan nifas bagi wanita yang setelah 40 hari darah nifasnya terus keluar, bukan cuma itu, tapi juga bagaimana keyakinan para imam dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah dan seterusnya dari sekelumit akidah. Baik, kita langsung saja ke kitab ini. Kitab ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khamis, ya, hafizahullah ta'ala, yang beliau di mukaddimah, di mukaddimahnya halaman berapa itu? Di halaman 5 ya, tapi enggak ada halamannya. Karena halaman setelahnya adalah halamannya halaman 6. Ya, di mukaddimah beliau akan menyebutkan dan kita akan baca semuanya. Kita akan baca semua dari mukaddimah sampai akhir, footnote-footnote-nya pun yang penting-penting kita baca. Tapi kalau cuma sekedar maroji, footnote-nya sumber rujukan, tidak perlu kita baca. Nah, nanti kalau ada footnote-footnote yang penting, kita baca semua. Seperti kebiasaan, kita semua kita baca. Dari kulit pertama sampai kulit terakhir dari kitab. Nah, taibar kalau fikum. Lihat, kita mulai di mukaddimah. Mukaddimah al-mu'allif. Ya. Nah, fadal aib. Basatuhu an aqidatil imani Abi Hanifah fi tauhid wal qadari wal imani wa sahabati wa mauqifihi min ilmil kalami wallahu as'alu an yakuna hadal amal khalisan. Amal apa? Isi apa khobar? An amalu khalisan. Isi dia musyar ilai dari isim yang hada, hadanya itu isim. Khalisan. Khalisan di wajib fil karim. Wa an yuwafiqona. Wa an yuwafiqona. An yuwafiqona jami'an li hadi kitabihi wasairi ala sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu min wara'il qasdi wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa akhiru qudamana anilhamdulillahi qabil alamin. Muhammad ibn Abdurrahman Al-Khamis. Kenapa ayat susah? Baik. Nah, setelah al-muallif Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khamis memberikan mukaddimah dengan khutbatul hajah, maka beliau berkata, faqad kumtu bi bahsin muwassa'. Saya telah membuat bahas pembahasan atau bahas di sini maknanya adalah apa, kalau disertasi ya, untuk meraih gelar doktoral itu disertasi kan. Baik, kalau S1 skripsi, kalau S2 apa, tesis, kalau S3 apa, disertasi. Saya telah membuat disertasi yang muwassa', yang pembahasannya meluas, pembahasannya panjang lebar, linai darajatid doktorah, untuk menggapai gelar doktor fi usuluddin, dalam bidang usuluddin indal imami Abi Hanifah, mengenai akidah al-imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala Nu'man bin Ibn Sabit. Nah, waqad taqaddamatil muqaddimatu tarkhisa aqidatil a'immati as-salasati Malikin wa Syafi'i wa Ahmad. Dan mukaddimah disertasi saya tadi itu mencakup tentang akidah para imam yang tiga, Malik, Syafi'i, Ahmad. Qad talaba minni ba'dul fudala. Dan sebagian ikhwah yang fudala, yang memiliki keutamaan, mereka telah meminta kepadaku ifrada akidati haula'il a'immati salasati, untuk membuat pembahasan tersendiri mengenai akidah para imam yang tiga tadi, Malik, ya, Syafi'i, al-Imam Ahmad. Ya, karena beliau di sini mengenai gelar doktoralnya itu pembahasan khusus mengenai siapa? Akidahnya al-Imam Abu Hanifah. Nah, listikmali zikri akidatil a'immatil arba'ah, agar sempurna penyebutan tentang atau penjelasan tentang akidah empat imam yang empat. Ra'aitu an adumma ila ma dzakartuhu fi muqaddimati bahsi talkhisa ma basathtuhu fi aqidatil imam Abi Hanifah fi tauhid wal qadar wal iman was sahabati wa mauqifihi min ilmil kalam. Dan saya berpandangan untuk mengumpulkan apa yang telah saya sebutkan di mukaddimah disertasi saya, saya mengumpulkan ringkasan apa yang saya bahas secara basattu, yang saya bahas secara panjang lebar tentang akidah al-Imam Abu Hanifah. Karena disertasi beliau tentang akidah al-Imam Abu Hanifah, maka beliau sebutkan secara panjang lebar. Ya, fi tauhid wal qadar, tentang tauhid, takdir dan juga keimanan, juga terkait tentang sahabat dan sikap al-Imam Abu Hanifah terkait tentang ilmu kalam. Wallaha, jangan wallahu, ini sebagai maf'ul muqaddam. Wallaha as'alu ayyakuna hadal amalu khalisan liwajhil karim. Dan hanya kepada Allah. Ini perhatikan, Allah, ini mimbabil hasar. Ya, tujuannya apa? Maf'ul didahulukan litufidu al-asar, memberikan faedah pembatasan. Hanya kepada Allah lah aku meminta, memohon agar amal ini, penulisan buku ini, ya, menjadi amal yang ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah semata. Wa ayu afiqona jami'an li hadi kitabihi wa sayri ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan agar Allah memberikan taufik kepada kita semua, ya, untuk menyusuri petunjuk kitabnya yaitu Al-Quran dan juga berjalan di atas sunnahnya Rasul, sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu, jangan wallahu lagi di sini aib. Ya. Ini keterusan latah di wallahu as'alu. Wallahu min wara'il qasdi. Wallahu min wara'il qasdi. Artinya al-qasd itu kan tujuan, ya, niat. Allah lah yang mengetahui apa di balik niat. Ya. Allah lah yang mengetahui apa yang sedang, apa yang ada di balik niat beliau ketika menulis buku ini. Wa hasbuna wa ni'mal wakil. Ya. Beliaulah sebaik-baik yang mencukupi kita dan sebaik-baik zat yang kepadanya kita berserah diri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, dan akhir doa kita adalah alhamdulillahirabbil alamin, ditulis oleh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khamis. Nah, kita masuk ke al-bahsu al-awwalu. Ya. Baik, tafadhal Pak Robi, dibaca juga judulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bahsul Awal Bayanun Bayanu Mudah Bayanu Naitiko Dal Ta'immati Al-Arba'ati Al-Arba'ati Al-Arba'ati Wahidun Bimasari Usul Diri Ma'ada Mas'alatul Iman Ma'ada Mas'alatul Iman. Nah, pokoknya ada dia kan harful istisna bertemannya illa. Ya, mustasnanya itu majrur. Bisa majrur, bisa mansub. Majrur, ya majrur berarti ada di sini dianggap sebagai mujar, atau mansub berarti ada fiil. Tapi kalau sudah pakai ma masdariyah berarti dia jadi fiil. Enggak ada kemungkinan majrur. Berarti mesti ma ada al ma ada mas'alatul iman. Paham ya? Ini terus ya, ikutul Sayyidina Abati Abi Hanifata wa Malikin wa Syafi'i wa Syafi'i wa Ahmad wa Ahmad wa ma suara ini suara habis dimarahin istri tadi. Kita mau dari suaranya ya. Terus wa ma Natiku apa itu natako? Natako uaman bukan nanti. Kan, bin Madin. Natako ya natiku. Uaman natako bihir kita, uaman natako bihir kita bu. Wasunatu, uamakan ahli suhab, uamakan ahli suhabat. Wattabi'una lahum isani, walisa baina hakulai alimati. Waduh, Syekh Marwan tuh ngobrol pula ini. Ada apa ini? Saya Rafi lagi baca itu. Tadi dulu. Enggak kedengeran tak? Walillahilhamdu nazaun. Isim laisa itu, isim laisa muakhar. Terus fi usul dini. Bal hum muttabiquna 'alal imani bi sifatir rabbi wa anna al-qur'ana kalamullahi ghairu makhluqin. Wa anna al-imana la budda bihi min tasbiqil qalbi wal lisan wal kanu yunkiruna ala ahli al-kalami min jahmiyatin wa ghairihim mimman ta'assaru bil falsafati al-yunaniyati wal madahidul kalamiyah yaqulu syaikhul islam ibnu taimiyah walakin man rahmatillah bi ibadihi anna al-aimata alladhina lahum bil ummati lisanu sidqin kal aimatil arba'ati wa ghairihim kanu yumkiruna ala ahli kalami minal jahmiyati qawlahum minal jahmiyati maf'ul bih dari angkara yumkiru yumkiruna ya qawlahum til qur'ani wal imani wa sifatir rabbi wa kanu muttafiqina ala makana alaihissalam min anna Allah yura bil akhirati wa anna al-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluqin wa anna al-imana la budda bihi min tasdiqil qalbi wal lisan. Nah, masyaallah. Ya. Ada apa tuh pemajit sore beribu bang? Kayaknya perlu ditanyakan nih. Sama yang belum tahu deh. Baik. Nah, al-bahsul awwalu, pembahasan yang pertama. Bayanu anna i'tiqadal a'immatil arba'ati wahidun. Ini pembahasan pertama, penjelasan bahwa keyakinan empat imam itu satu keyakinannya. Keyakinannya sama semua. Di masailil usuluddin, terkait permasalahan prinsip-prinsip beragama, pokok-pokok beragama. Wama ada mas'alatul iman, selain permasalahan iman. Taib. Jadi selain permasalahan iman, pada bab akidah semua imam ini sama semuanya. Kecuali permasalahan iman. Siapa yang menyelisih dari mayoritas? Ya? Imam siapa berarti? Imam Nu'man bin Tsabit Abu Hanifah. Dalam permasalahan iman, beliau rahimahullah ta'ala berbeda dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dalam masalah iman, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat iman, ya, bertambah berkurang. Iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu adalah qaulun, ucapan, amalun, perbuatan, wa i'tiqadun, keyakinan. Nah, Al-Imam Abu Hanifah berpendapat berbeda. Beliau berpendapat tentang iman apa? Qaulun wa i'tiqadun, tanpa amal. Walaupun pada tatanan praktek beliau rahimahullah ta'ala dan segenap ulama madhab Hanafi yang mengikuti beliau, pada tatanan praktek tetap menyatakan amal berpengaruh terhadap iman. Naik turunnya iman disebabkan amal. Tapi dalam definisi, Al-Imam Abu Hanifah mengeluarkan amal dari definisi iman. Berarti ini pendapat siapa? Pendapat siapa ini? Ciri khas sekte apa? Murji'ah. Namun karena beliau rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasanya iman tetap berpengaruh. Terpengaruh karena amal. Ya, tetap terpengaruh karena amal, maka walaupun dikategorikan Murji'ah, tidak seperti Murji'ahnya Jahmiyah, Batiniyah. Ya, tidak, tetapi Murji'atul Fuqaha. Karena fuqaha dari kalangan Hanafiyah berpendapat seperti ini. Nah, mayoritas para ulama tidak menganggap mereka keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jadi dalam permasalahan yang lain, asma wa sifat, masalah usuluddin, madhab Hanafi serupa, selaras dengan ahli sunnah wal jamaah, kecuali permasalahan iman. Itu pun kata al-imam Ibn Abil Is al-Hanafi, beliau ulama madhab Hanafi, menyatakan perselisihan antara madhab Hanafi dengan ahli sunnah hanya khilaf lafzi. Lafadznya saja. Pada praktiknya sama toh katanya. Namun kata para ulama semisal Syekh Albani, Syekh bin Baz menyatakan enggak. Ya, beda. Oleh karena itulah mereka tetap disematkan sebagai Murji'ah. Walaupun ada embel-embelnya Murji'atul Fuqaha. Baik. Ya, bisa dipahami sini? Berkata Syekh, i'tiqadul a'immatil arba'ah Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad, maka keyakinannya empat imam yang empat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, huwa ma nataqa bihil kitab wa sunnah, yaitu seperti apa yang dituturkan oleh Al-Qur'an dan sunnah, wa makana 'alaihi sahabatu, dan apa yang diyakini oleh para sahabat, tabi'in lahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Laisa baina haula'il imamu, laisa baina haula'il a'imati walillahil hamdu niza'un fi usuluddin. Tidak ada niza', perselisihan di antara mereka para imam alhamdulillah dalam usuluddin ini. Bal hum muttafiqun 'alal iman bi sifati rabbi. Bahkan mereka bersepakat untuk meyakini sifat-sifat Allah. Bahwasanya Qur'an kalamullah ghairu makhluq, bukan makhluk, sepakat semua. Wa annal iman labuda min tasdiqil qalbi wal lisan, iman itu mesti ada pembenaran qalbu dan lisan, sepakat semua. Ya, balkanu tidak sepakatnya tadi soal apa? Ya, definisi iman. Balkanu yungkiruna ala ahli al-kalam min Jahmiyah wa ghairihim, bahkan mereka semuanya empat imam ini mengingkari ahlul kalam dari kalangan Jahmiyah dan selainnya, mimman ta'assaru bil falsafatil yunaniyah wal madahibil kalamiyah, ya, dari kalangan Jahmiyah dan selainnya yang mereka terpengaruh dengan filsafat Yunani dan madhab alul kalam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walakin min rahmatillahi bi ibadih, namun di antara rahmat Allah kepada para hambanya, annal a'immatal ladina lahum fil ummati lisanu sidqin, bahwasanya para imam yang mereka memiliki lisanu sidqin, artinya umat memuji mereka, mereka memiliki pujian di tengah-tengah umat, ya. Kal a'immatil arba'ati, semisal imam yang empat, wa ghairihim, dan selain mereka, kanu yungkiruna ala ahli al-kalam min al-jahmiyati qawlahum fil Qur'an wal iman wa sifatir rabb. Mereka para imam yang empat mengingkari ahlul kalam dari kalangan Jahmiyah, mengingkari pendapat mereka yang berpendapat tentang Qur'an, ya, bahwasanya Qur'an adalah makhluk, kata Jahmiyah. Mengingkari masalah iman. Iman itu cukup tasdik, cukup ma'rifat. Ini definisi dari kalangan Jahmiyah, ya. Dan juga sifat Allah, sifatul Rabb, bahwasanya sifat Allah menurut Jahmiyah, Allah dinafikan. Allah enggak boleh memiliki sifat. Kalau Allah memiliki sifat, nanti serupa dengan makhluk. Iya dan billah. Wa kanu muttafiqina ala ma kana alaihi salafu. Dan para imam yang empat ini mereka bersepakat dengan apa yang diyakini oleh para salaf, min annallaha yura fil akhirah, yaitu bahwasanya Allah dilihat pada hari akhirat. Ini berbeda dengan kalangan Jahmiyah Mu'tazilah yang mengingkari Allah dilihat pada hari akhirat. Wa annal Qur'ana kalamullah ghairu makhluqin, bahwasanya Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Wa annal iman labudda fihi min tasdiqi al-qalbi wal lisan, dan juga bahwasanya iman itu mesti ada pembenaran kalbu dan lisan. Nah, taif. Ini tentu berbeda dengan kalangan Jahmi yang menyebutkan iman itu cukup ma'rifah. Nah, terus dibaca sih. Ya, Abu Aqila. Qala innal a'immatal mashhurina kullahum yuthbituna sifati lillahi ta'ala wa yaquluna innal qur'ana kalamullahi laysa bimakhluqin wa yaquluna inna Allah yura fil akhirati. Nah, ini dulu. Sesungguhnya para imam yang masyhur, kullahum semuanya, mereka menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Mereka menyatakan sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Mereka menyatakan Allah dilihat pada akhirat, di akhirat kelak. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Terus, hadza madhhabu sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin min ahli al-baiti wa ghairihim. Ah, inilah madhabnya para sahabat, para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, dan madhabnya ahlul bait. Maka Syiah di sini enggak punya peran, enggak memiliki celah untuk menyatakan ahlul bait tidak seperti itu. Tidak, justru ahlul bait sama seperti ahlus sunnah. Ya, ahlul bait dari kalangan manusia-manusia mulia yang merupakan keturunan Rasul atau kerabat Rasul dalam kekeluargaan, semisal Ali bin Abi Thalib, anak-anaknya Ali, ya, Hasan, Husain maupun keturunannya, mereka pun juga berakidah dengan akidah ini di awal-awal dahulu. Ya, terus wa hadza madhhabul a'immatil matbu'ina mithlu Malik bin Anas wa Thawri wa Laitsi wa Laits bin Sa'd wa Auza'i wa Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Nah, inilah madhabnya para imam yang matbu'in yang diikuti, semisal Imam Malik bin Anas, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Lais bin Sa'ad, Al-Imam Auza'i, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Terus wasila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah an i'tiqad Syafi'i fa ajaba bi qawlihi i'tiqad Syafi'i radhiyallahu anhu wa i'tiqad salaf ummati Malik wa Tsauri wa Auza'i wa Ibn al-Mubarak wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawaihi mabni ala sukun wa isnaq bin rawahi huwa i'tiqadul masyayikhil muqtada bihim kal-Fudayl bin Iyad wa Abi Sulaiman ad-Darimi wa Sa'd bin Abdullah at-Tusturi wa ghairihim fa innahu laysa baina haula'il a'immati wa amsalihim niza'un fi usuli dini. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang i'tiqad, keyakinannya Imam Asy-Syafi'i. Maka beliau menjawab, Ibn Taimiyah menjawab keyakinan Imam Syafi'i ya, dan keyakinan para salaf ya, semisal Malik, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ibn Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai adalah keyakinan para masyayikh, para ulama yang diteladani, semisal Model bin Iyad, Abi Salman Ad-Darani, Sahal bin Abi Abdullah Tusturi dan selainnya. Ya, fa innahu laisa baina haula'i al-a'immati wa amsalihim niza'un fi usuluddin. Tidak ada perselisihan di antara para imam, ya. Para imam dan yang semisal mereka tidak ada perselisihan tentang usuluddin, perkara pokok agama ini. Nah, terus kadzalika Abu Hanifah rahimahullahu fa innal i'tiqada ats-tsabiti ats-tsabita anhu fi tauhid wal qadari wan nahwi dzalika muwafiqun li i'tiqadi haula'i wa i'tiqadu haula'i huwa ma kana 'alaihi sahabatu wa tabi'una lahum bi ihsani wa huwa ma nataqa bihi al-kitab wa sunnah. Nah, demikian pula Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit, maka akidah yang valid dari beliau terkait tauhid, takdir dan ya, dan semisalnya adalah muwafiqun li'tiqadi haula. Itu selaras dengan keyakinan para imam yang lain. Mereka para imam yang lain. Nah, keyakinan mereka ialah keyakinan para sahabat tabi'in. Ya, yaitu wa huwa ma nataqa bihil kitab was sunnah. Yaitu seperti yang dikatakan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Nah. Terus rapi-rapi. Bismillahirrahmanirrahim. وهذا من فاره علامة صديق صديق والحسن خان حيث يقول فمذهبنا مذهب السلف إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل وهو مذهب إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل terus mazhab a'immah al-islam kamaliki wa syafi'i wa sauri wa madin mubarak wa imam ahmad wa ghairihim fa innahu laysa baina haula'i a'immah iz'am fi usul ad-din wa kadhalika abu hanifah inna i'tiqad al-thabit 'anhu wa huwa i'tiqad haula'i diulang fa innal i'tiqada fa innal i'tiqad al-thabit 'anhu muwafiqan i'tiqad haula'i muwafiqun i'tiqadi haula'i wa huwa alladhi naqta bihi al-kitab wa sunnah wa hadha ta'ifatan min aqwali al-a'immah al-arba'ati matbu'in Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad bima ya'taqidunahu fi masail usul ad-din ma'a bayani mawqifihi min 'ilmi al-kalam. Na'am. Wa hadha makhtarahu al-allamah Siddiq Hasan Khan. Inilah yang dipilih oleh al-allamah Siddiq Hasan Khan rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan haitsu yaqul fa madhhabuna madhhabus salafi. Madhab kita adalah madhab salaf isbatun bila tashbih. Kita menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa tanzihun bila ta'til. Kita mensucikan Allah ya. Mensucikan sifat Allah dengan sifat-sifatnya tanpa menolak sifat-sifatnya. Nah ini ada korelasinya. Karena sebagian orang yang menolak ya, sifat-sifat Allah dari kalangan Mu'attilah atau yang menyerupai sifat-sifat Allah dari kalangan Musyabbihah, kelirunya di sini. Ya, kita mengisbat tanpa mentasbih. Ini yang dituduhkan oleh kalangan Jahmiyah, Asy'ariyah yang menyatakan Ahli Sunnati wal Jamaah mengisbat sifat itu sama saja menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal isbatun bila tashbih, menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakan sifat Allah yang kita tetapkan tersebut dengan sifat makhluk. Kesamaan nama pada sifat tidaklah mengharuskan kesamaan hakikat sifat. Makhluk punya wajah, Allah punya wajah, sama-sama namanya wajah, namun tidaklah menunjukkan atau sama sekali enggak ada yang memahami wajah Allah, wajah makhluk sama, enggak ada yang memahami demikian. Masya Allah. Ya. Ya. Tadi. Berikutnya. Dari mana tadi? Nah, wa tanzihun bila ta'til. Dan berikutnya kalangan Mu'attilah, mereka ketika menafikan sifat-sifat Allah, tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah, alasannya apa? Alasannya kita ya, kalau kita kalau kita menetapkan sifat Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, maka kita sucikan Allah dari sifat. Maka Syekh menyatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Ahlus Sunnah adalah mensucikan Allah tanpa menolak sifat-sifatnya. Wa huwa madhabul a'immatil Islam. Inilah madhab para ulama, imam-imam Islam, misalnya Imam Malik, Syafi'i, Imam Tsauri, Ibnu Mubarak, Imam Ahmad dan yang lainnya. Fa innahu laisa baina haula'i al-a'immati niza'un fi usuliddin. Tidak ada pertentangan sedikit pun dari antara para imam tersebut terkait usul agama ini, prinsip agama ini. Demikian pula Imam Abu Hanifah. Fa innal i'tiqada as-sabita anhu muwafiqun. Karena i'tiqad yang valid dari beliau, yang ada pada beliau, itu selaras dengan i'tiqad para imam yang lain. Yaitu seperti sebagaimana yang Allah tuturkan. Ya, yang sebagaimana dituturkan dalam as-sunnah. Wa haka ta'ifatan min aqwalil a'immatil arba'ati al-matbu'ina Abi Hanifah wa Malik. Maka ambillah kelompok ya dari kalangan, dari ucapan pendapat-pendapat para imam yang empat tadi, yang diikuti tadi. Ambillah itu. Semisal Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, fima ya'taqidun, terkait apa yang mereka yakini dalam perkara masail usuluddin, permasalahan prinsip-prinsip beragama, ma'abayani mauqifihim, disertai pula dengan penjelasan bagaimana sikap para imam ya, min ilmil kalam, terkait tentang ilmu kalam. Nah, al-bahsu as-sani, pembahasan yang kedua terkait akidatul a'im, akidatu al-imami Abi Hanifah. Nah, akidahnya al-imam Abu Hanifah. Nah, atau siapa namanya? Widodo. Bisa baca ya? Hah? Ayat padal, Syekh Widodo. Al-Bahsu as-sani, akidatul al-imami Abi Hanifah. Hanifata. Abi Hanifata. Aqwalul imami. Aqwalul imami Abi Hanifata fi tauhid. Aqula. Awalan. Awalan. Aqidah. Aqidati fi tauhid. Aqidatuhu. Aqidatuhu fi tauhidillahi. Wabayani. Wabayanu. Wabayanu. At-tawassulu wa bayanu at-tawassuli tawassuli asy-syar'i wa ibtalu at-tawassu'i al-bid'i tawassu'i al-bid'i. Hasbuk, cukup. Nah, belum jarang biasa baca kayaknya. Hah? Pernah belajar nahwu sorof? Pernah. Ya. Baik. Gantian coba dibaca di sini. Coba. Syekh Marwanto. Mas tufida min qawlihi ta'ala walillahi asma'ul husna wad'u biha wadharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujizuna ma kanu ya'malun qala abu hanifata yukrahu an yaqula al-jai as'aluka bihaqqi fulanin aw bihaqqi anbiya'ika wa rusulika bihaqqil baiti wal harami wal mas'uru wal mas'ari wal mas'ari wal mas'ari al harami baitul haram ma'a baiti wal harami wa qala abu hanifata la yandari bi ahadin an yad'u allahu ila an yad'u allah bi ila bihi wa aqrahu an yaqula bi ma'akidil izz min irshika arshika min arshika aw bi haqqi khalqika. Lihat di footnote tuh nomor 3, baca Marwanto footnote-nya. Hah? Kurohu, apa itu kurohu? Karoh apa? Karohu apa itu? Kariha. Kariha al-imamu Abu Hanifata wa Muhammad ibn wa Muhammad ibn Muhammad ibn ibn Muhammad ibn al-Hasani an yakula ar-rajulu ar-rajulu ar-rajulu fi du'ai Allahumma inni as'aluka bi ma'ak bimaq'idil izz bimaq'idil izz min arsyika li'adami wujudil nasi fil idni bihi wa amalahu Yusufa faqad jawazahu law liwukufihi ala nasi min sunati ala nasin min as-sunnati ala nasin min as-sunnati wa fihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kana min du'aihi Allahumma inni as'aluka fi ma'akidi bi ma'akidil isri min arshika wa muntaha rahmati min kitabika wa hadal hadithu wa hadal hadithu akhrajahu Baihaqi al-Baihaqi Baihaqi fi kitabi da'wati da'awatil kabirati kama fi bayan mana bayan itu kama fi binayati wa nasbir rayati wa nasbir rayati terus masih itu di bawah salah satu umurin qadihatin terus al-awwal ya bawahnya itu masih tulisan footnote. Aduh, baca buku dia bawahnya. Al-awwal main adamu aja. Al-awwal. Al-awwal adamu sama di sama. Sama di Dauda bin Dauda ibni bin Abi Asimi. Asimin. Asimin. La bin Libni. Asari Abdul Maliki. Abdul Maliki Ibn itu tabi ya. Nah, lihat Muhammad bin Abdullah. Muhammadnya kalau marfu jaa Muhammadun ibnu Abdullah. Mansub raaitu Muhammad bin Abdullah. Majrur marartu bi Muhammad bin Abdullah. Jangan asal-asalan ibn itu. Ya. Nah. Jurejin. Modal lisan wa yursal yursilu asalis Umar bin Haruna muthimun ha muthimun muttahamun muttahamun bil tadi min ajli dalika qala ibnu Jauzi al-Jauzi al itu jangan dihilang-hilangin Jauzi kama fi ah alnya jangan hilang-hilangin. Hadisun maudhu'un bila syakka bila syakkin bila syakkin bi isnadihi. Wa isnaduhu mahdzufun muhabbatun kama tara. Nah. Hasbuk. Nah, tahuan ya. Bacanya nih. Nah. Syekh Suheri, mana bukunya? Ada marwah tersisa. Sudah enggak ada, sudah penuh semua ini yang dipakai sudah. Kali sudah penuh semua. Antum masih ada? Dari tangga kemarin itu sapu. Dari siapa? Tangga ini sudah sapu. Siapa? Oh. Baik, baik. Pembahasan yang kedua, akidah al-Imam Abu Hanifah. Aqul aqwalul al-Imami aqwalul al-Imami Abi Hanifah fi tauhid. Berarti kan di sini pendapat-pendapatnya Imam Abu Hanifah dalam tauhid. Awalan yang pertama, aqidatuhu fi tauhidillah. Yang pertama, akidah beliau dalam mentauhidkan Allah, wa bayanu tawassul asy-syar'i, penjelasan tawassul yang syar'i, wa ibtalu tawassul al-bid'i, dan bagaimana dibatalkannya pembahasan tawassul yang meluas yang bid'ah. Balik lagi ke motor, Allah musta'an. Zalim banget dia. Enggak ada yang negor apa itu? Enggak ada yang negor apa? Itu kayak begitu. Bukan tadi bukan orang kampung sih, itu ditegur itu. Knalpotnya itu digasul ganti. Kalau motor kayak gitu masuk ke kompleks saya Taman Sakinah enggak boleh keluar lagi udah. Palu-paluin dulu. Tendang-tendangin dulu itunya knalpotnya. Baik. Qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, la yanbaghi li ahadin ayyada Allah illa bih. Perhatikan ini mengenai tawassul ya. Tawassul. Tawassul yang syar'i sebagaimana antum ketahui dengan tiga hal. Dengan asmaul husna, kita bertawassul kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku dengan perantara kita bertawassul dulu dengan ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur. Ya, ighfirli. Kita minta agar Allah mengampuni kita. Bertawassul dengan asmaul husna. Yang kedua dengan amal soleh. Amal soleh yang kita kerjakan. Ya, kita sebutkan sebagaimana disebutkannya dalam kisah pemuda yang terkurung dalam goa. Tiga pemuda yang terkurung dalam goa, mereka meminta kepada Allah agar dibukakan ya, goa tersebut yang dijatuhi oleh batu besar, dan mereka menyebutkan amal soleh mereka. Yang ketiga dengan doa orang soleh yang masih hidup dan dia mampu merespon, ya masih hidup dan dia hadir mampu merespon. Nah, ini tiga ini. Baik. Nah kata al-Imam Abu Hanifah, tidak sepatutnya bagi seseorang dia berdoa kepada Allah melainkan dengan bihi, dengan asmaul husna atau dengan tawassul yang syar'i. Ya. Wa du'a al-ma'dzun fihi, dan berdoa dalam doa yang diizinkan fihi. Ya, yaitu berdoa kepada Allah al-ma'mur bihi, yang diperintahkan. Mastufida, yang ini diambil ya, min qaulihi, diambil keterangannya dari firman Allah walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah asmaul husna, maka berdoalah kepada Allah dengan asmaul husna tersebut. Wadharul ladina yulhiduna fi asma'ih, maka biarkanlah, tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad, penentangan terhadap nama-nama Allah. Sayudzawna makanu ya'manu, maka mereka akan dibalas tentang apa yang mereka kerjakan. Qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, yukrahu ayakula adai, maka seorang yang berdoa yukrah, dimakruhkan. As'alu makruh ya, di sini apakah makruh tanzih atau makruh tahrim? Kalau makruh tanzih, makruh yang kita kenal, dikerjakan is okay, enggak apa-apa, enggak ada dosa, tapi dibenci tapi tanpa dosa. Apa makruh tahrim ataukah makruh tahrim? Perhatikan, Al-Imam Abu Hanifah memakruhkan orang yang mengajakkan. As'aluka bihaqqi fulanin, ya, aku memohon pada engkau ya Allah dengan hak si fulan. Au bihaqqi anbiya'ika, dengan hak para nabi, para rasulmu, hak Baitul Haram, hak Masyaril Haram. Nah, ini dimakruhkan oleh beliau. Ya. Berkata Imam Abu Hanifah, la yanbaghi li ahadin ayyadullaha illa bih. Tidak sepatutnya seorang berdoa pada Allah kecuali dengan syariat, tawassul-tawassul yang diperkenankan. Wa aqrahu ayyakula bima qaidil izzi min arsyika wa bihaqqi man wa bihaqqi khalqika. Dan aku membenci seorang yang berdoa dia mengucapkan ya, dengan ya, kemuliaan arsmu ya Allah atau dengan hak hambamu. Ini kan dalam sholat hajat kalau gak salah ya. Hadis-hadis di dalam terkait sholat hajat. Ini maudhu ya. Dengan lafaz bimaqa'idil izzi min arsyika. Lihat di footnote. Ya kata beliau. Kariha al-imamu Abu Hanifah wa Muhammad ibn al-Hasan. Ya, al-imam Abu Hanifah dan murid beliau ini Muhammad bin Hasan. Ada tiga murid yang terkenal dari al-imam Abu Hanifah. Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan al-Syaibani, dan satu lagi siapa? Zufar. Ya. Nah, yang Zufar ini kurang terkenal. Tidak seterkenal dua pendahulunya. Yaitu al-imam al-Syaibani dan juga Muhammad Abu Yusuf. Terkenal sekali yang dua ini. Nah, adapun Zufar enggak terkenal. Padahal beliau rahimahullah ta'ala yang diwasiatkan oleh al-imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit untuk menggantikan posisinya. Ngajar, berfatwa. Yang diwasiati adalah Zufar. Ya, bukannya al-imam Ibn Abu Yusuf maupun Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Walaupun dua-duanya juga mendapat tazkiyah yang luar biasa dari al-imam Abu Hanifah. Nah, kemudian pada lagi ya, al-imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan membenci, tidak menyukai seorang yang berdoa, seseorang berdoa dalam doanya Allahumma inni as'aluka bimaq'idi al-izzi min arsyika. Nah, ini dibenci, ini doa ya, ini doa dalam sholat hajat. Kenapa dibenci? Li'adami wujudi nas, karena ketiadaan nas, tidak adanya keterangan dalil fil idzin bihi, nah, terkait tentang keizinan untuk mengucapkan doa tersebut. Wa amma Abu Yusuf faqad jawwazahu. Nah, adapun Abu Yusuf membolehkannya. Ya, liwuqufihi, karena riwayatnya ada mauquf katanya. Ala nassin minas sunnah, mauquf ini. Ini adalah ucapannya sahabat. Digadang-gadang katanya ini ucapannya Abdullah bin Mas'ud. Ya, berdasarkan nas dari sunnah wa bihi, bahwasanya Nabi SAW beliau berdoa dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bimaqa'idil izzi min arsyika wa muntahar rahmati min kitabik. Kata beliau, hadal haditsu akhrajahu al-Baihaqi, dikeluarkan oleh Baihaqi ya, dalam kitab Da'awat al-Kabirah, sebagaimana juga dalam kitab al-Binayah ya, dan nas berrayah wa fi isnadihi salah satu umurin qadihati. Namun dalam sanadnya terdapat tiga cacat. Ya. Al-awwal, yang pertama ada musama Daud ibn Abi Asim ibn Mas'ud. Dan yang pertama Daud bin Asim ya, salah satu perawi yang meriwayatkan doa ini, tidak pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud. Tidak pernah mendengar hadis Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua Abdul Malik bin Hujurayj ya, salah seorang perawi ini beliau adalah mudallis. Ya, yang suka menyembunyikan cacat hadis. Uyursil, dan dia sering mengirsalkan, memursalkan hadis. Dari tabi'in langsung lompat ke Rasulullah SAW tanpa ada perantara sahabat. Dan Umar bin Harun muttaham bil kadzib, tertuduh dengan kedustaan. Oleh karena itulah Yahya bin Ma'in menyatakan dia matruk. An-Nasa'i menyatakan dia muttaham bil kadzib, dicela oleh para imam, dijarah. Nah, min ajli dzalika, maka berdasarkan hal ini, karena hal ini Al-Imam Ibn Jauzi berkata di kitab beliau Al-Binayah, hadza haditsun maudhu'un bila syak. Maka hadis ini palsu tanpa ada keraguan lagi. Wa isnaduhu muhabbatun kama tara. Dan dalam sanad itu terdapat apa ya? Muhabbatun. Muhabbat kengauran. Ya. Kengauran. Ngaur. Kama tara, sebagaimana yang Anda lihat. Nah. Kemudian mana lagi? Halaman 10. Tsanian, yang kedua. Ini udah dibaca belum? Belum. Fadol, dibaca sini. Pemajid. Nah. Terus tsanian qawli bi sifati wa rabbi ada ala jahmiyati. Wa qala la yuwasafu la yusofu la yusofu illa perjalala la yusofu allahu ta'ala bisifatil makhlukina wa ghadabuhu sifatani sifatihi bihatahiyatin wa huwa huwa qawlu ahli sunnati wal jama'ah wa huwa yaghdabu wa yarudu wa la yuqala wa la yuqala ghadabuhu uqubatuhu wa yudahu tawabu wa nasifahu kama wasofa nafsahu ahadun somadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuan ahad hayyun qadirun sami'un basirun alimun yadullahi fawqa aydihim yadullahi fawqa aydihim laysat ka aydi khalqihi wa wajhuhu laysat ka wujuhi khalqihi wa qala wa lahu yadun wa wajhun wa nafsun kama dzakarahu Allah ta'ala fil qur'ani man dzakara al wajha min dzikril wajhi wal yadi wa nafsi fa huwa lahu sifatun bila kaifatin bila kaifin wa la yuqalu iyad inay iyad iyada inna titik di atas itu kaki beda inna yada inna yada inna yadahu kudrotahu itu khobarnya kudrotuhu inna yadahu kudrotuhu au ni'matuhu li anna fihi ibtalas sifati wa huwa qawlu ahlil qadari wal i'tizali wa qala la yanbaghi li ahadin ayyantiqo fi dhatillahi bi syai'in bal Yusuf wa sofa apa pun modelnya yasif wal yasifu wal yasifu wal yasifu bima wa sofa bihi nafsahu wa la yakulu fihi biro'ihi syai'an tabarakallahu wa ta'ala rabbil alamin wa lama su'ila anin nuzuli al Al-Ilahi qala yanzilu bila kaifin. Cukup. Nah, ini yang kedua. Ya, qauluhu perkataan al-Imam Abu Hanifah fi isbati sifati wa raddi 'alal Jahmiyati dalam penetapan sifat-sifat dan membantah kaum Jahmiyah. Qala beliau berkata. Ya. La yusafullahu ta'ala disifatil makhlukin. Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Ghadabuhu wa ridahu sifatani. Maka marahnya Allah, keridoannya Allah adalah dua sifat min sifatihi bila kaifin. Ya, adalah dua sifat di antara sifat-sifatnya tanpa ada bagaimana bentuknya. Tanpa kita mesti menelusuri bagaimana bentuk dua sifat marah dan ridho tadi. Wa huwa qawlu ahli sunnati wal jamaah. Inilah pendapat ahli sunnati wal jamaah. Kalau kalangan ahli bid'ah, dari kalangan asy'ariyah, mereka menyatakan sifat ghadab, sifat ridho itu enggak ada. Karena enggak ada di sifat 20. Ya, berarti itu apa? Dikembalikan kepada sifat iradah. Ya, atau dikembalikan kepada sifat yang lainnya yang mereka tetapkan. Iradah, oh itu maksudnya Allah menghendaki kebaikan kalau dia Allah meridhoi. Enggak ada sifat ridho kata mereka. Allah musta'an. Nah, wa huwa qawlu ahli sunnati wal jamaah wa huwa yaghdabu wa yardha, maka Allah dia marah dia ridho, dan tidak boleh dikatakan ghadabuhu uqubatuhu, enggak boleh dikatakan murkanya Allah berarti itu hukumannya Allah, wa ridahu sawabuhu, enggak boleh dikatakan keridhaan Allah berarti pahalanya. La nasifuhu kama wasafa nafsah, kita mensifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri. Ahadun somadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia Allah Maha Esa, tempat bergantung para hamba. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada sesuatu apapun yang sekufu, semisal, setara dengannya. Dia hayyun maha hidup, qadirun maha berkuas, maha mampu, samiun maha mendengar, basirun alimun maha melihat, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Laisat ka aydil khalqih, tidak seperti tangan-tangan makhluk. Wa wajhu ka laisa ka wujuhi khalqih, wajah Allah pun juga tidak serupa dengan wajah-wajah mereka, makhluknya. Ini jelas ya. Terus beliau juga berkata, walahu yadun wa wajhun wa nafsun. Allah juga memiliki tangan, wajah, jiwa atau diri. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, ya, kama fama dzakarallahu Ta'ala fil Quran min dzikril wajhi wal yad. Maka apa yang Allah sebutkan di Al-Quran terkait penyebutan sifat tangan, sifat jiwa, fahuwalahu sifatun, ya, fahuwalahu sifatun. Maka itulah sifat-sifat bagi Allah bila kaifin. Tanpa perlu kita menelusuri bagaimana bentuk sifat tersebut. La yuqal, tidak boleh dikatakan inna yadahu kudratuhu au ni'matuhu. Tidak boleh dikatakan tangan Allah adalah kemampuan Allah, kudrah Allah, nikmat Allah. Ya. Allah sebutkan bal yadahu, ya, bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah. Allah sebutkan lagi, ya iblis mawanaka antas juda lima khalaqtu biyadaya, dengan musanna. Kalau musanna hakik itu memberikan faedah hakiki. Kalau dikatakan dua tangan itu adalah dua nikmat, ini keliru. Karena nikmat Allah berapa? Banyak. Wa in ta'udhu ni'matullahi la tuhsu'alam. Nah, ini enggak bisa dikatakan ya, nikmat Allah terbatas dua begitu. Kudrah Allah cuma dua. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Pakai qadir sih gua malaikat. Maha berkuasa. Maha mampu. Bukan cuma dua kemampuan. Baik, barakallahu fikum. Li'anna fihi ibtala sifati. Karena kalau kita sebutkan demikian tangan Allah maksudnya nikmat Allah, itu berarti ya terdapat pembatalan terhadap sifat Allah. Dan inilah qaulu ahlil qadar wal i'tizal. Inilah perkataannya orang-orang yang mengingkari takdir. Orang-orang Mu'tazilah. Ya. Wa qala, dan al-Imam Abu Hanifah berkata, la yanbaghi li ahadin ayyantiqa fi dzatillahi bi syai'in. Maka tidak sepatutnya bagi siapapun untuk berkomentar tentang Allah dengan sesuatu hal yang itu tidak bersandar dari ketetapan para salaf. Bal yasifuhu bima wasafa bihi nafsah. Bahkan dia mesti mensifati Allah dengan apa yang Allah sifati untuk dirinya sendiri. La yaqulu fihi bi ra'yihi syai'ah. Dia tidak boleh berkata, berkomentar dalam sifat-sifat Allah ini dengan ra'yunya, dengan pendapatnya. Enggak boleh. Sedikit pun. Karena pembahasan nama dan sifat itu sifatnya adalah dalil, menunggu dalil. Ya. Baik. Setiap nama pasti terkandung sifat. Ya, dan tidak semua nas yang tertera bagaimana seolah-olah itu adalah sifat Allah, maka kita tetapkan itu sifat Allah. Semua mesti ada dalil. Allah di atas. Ada arah. Tapi kita boleh, tidak boleh menyatakan Allah punya sifat arah. Jihah. Gak boleh. Kenapa? Karena ketiadaan nas. Berikutnya ada nas. Ya, namun tidak boleh disebutkan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tersebut secara mutlak. Misalkan Allah berfirman, wa makaru wa makarallah. Wallahu khairu al-makir. Wa makaru, mereka berbuat makar. Wa makarallah, dan Allah pun membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Berarti Allah punya sifat makar? Punya enggak? Rafi. Punya enggak? Belum tahu. Widodo, Allah punya sifat makar enggak? Hah? Belum tahu. Panus. Belum tahu. Nah, nas-nas yang seperti ini dia ditetapkan, tapi maknanya salbiah, ada kesan negatif. Maka bagaimana maksudnya? Tapi Allah tetapkan. Kata para ulama, tafsil mesti dirinci. Jangan dinafikan secara mutlak, jangan ditetapkan secara mutlak. Paham enggak di sini? Ya. Maka jangan dikatakan Allah punya sifat makar secara mutlak. Tidak boleh juga kita katakan Allah enggak punya sifat makar secara mutlak, tapi ditafsil, dirinci. Gimana maksudnya? Dirinci, Allah bersifat dengan sifat makar tatkala membalas makar orang-orang kafir yang berbuat makar. Maka ketika Allah membalas makar mereka, maka Allah disifati dengan pembuat makar, khairul makiri. Paham gak disini? Nah, tatkala tanpa ada makar orang-orang kafir, misalkan tanpa ada makar orang-orang kafir, Allah tidak membalas makar mereka, misalkan, tidak boleh pada saat tersebut dikatakan Allah memiliki sifat makar. Enggak boleh demikian. Paham enggak di sini? Nah, ini kan diterangkan di kajian kita waktu itu, Al-Qaidul Muslah. Masih ingat enggak Pak Ahmad? Nah, masih ingat Pak Ahmad ya. Taibar kalau fikum. Nah, jadi yang namanya sifat-sifat Allah itu ditetapkan secara dalil tauqifiyah. Nama-nama Allah juga demikian. Tidak berarti ada nas yang menunjukkan nama Allah maka Allah ditetapkan sebagaimana Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi menetapkan nama Allah ad-dahr, ya. Hanya berdasarkan kemutlakan hadis, ya, innallaha ad-dahr. Ya. Sesungguhnya Allah adalah ad-dahr. Ya, kata Allah dalam hadis qudsi, anak Adam menyakitiku. Ya subbud dahra wa inni ad-dahru. Uqallibul laila wan nahara. Anak Adam menyakitiku. Mereka mencela masa. Padahal akulah masa. Maksudnya di sini bukan akulah masa, Allah ad-dahr, tidak. Tetapi akulah pencipta masa. Kenapa enggak boleh ad-dahr tersebut disebutkan sebagai nama Allah? Karena kata para ulama yang namanya nama Allah mesti terkandung di dalamnya pujian, tidak ada aib celah sedikit pun. Namanya dahar, ada pujian, ada celaan, ya enggak? Ada hari nahas, ada hari beruntung, ada hari yang tidak baik begitu. Nah, ini enggak boleh kalau ada kemungkinan celah aib pada suatu nama disematkan sebagai nama Allah, itu enggak boleh. Oleh karena itulah Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Husna itu adalah mu'annasnya dari ahsan, isim tafdil. Milik Allah nama-nama yang husna, yang baik, yang indah, yang enggak ada kemungkinan celah dan cacat. Semuanya baik. Maka ad-dahr tidak dijadikan sebagai nama Allah. Walaupun ada nas. Wa inni ad-dahru, kata Allah di dalam hadis qudsi. Anak Adam mencela ad-dahr. Yasubbu ad-dahra. Wa inni ad-dahru. Paham kan di sini? Nah, tidak disebutkan ad-dahru sebagai nama Allah. Kenapa? Karena ada celah, ada cacat, ada kemungkinan masuk untuk dikritik. Dan yang seperti ini tidak boleh disematkan sebagai nama Allah. Ya, berdasarkan firman Allah, walillahil asmaul husna. Maka intinya, nama dan sifat itu menunggu dalil. Ya, dan kesepakatan para ulama. Adanya dalil enggak cukup, mesti disepakati oleh para ulama. Makanya masdar talaki kita dalam akidah tiga, Quran, Sunnah, Ijma. Quran, Sunnah, Ijma. Baik, mana lagi tadi? Ya, ngerti enggak sini Pak siapa? Rafi, Rafi. Paham? Ya. Walamma su'ila, ini ya. Walamma su'ila an nuzulil ilahi tatkala al-Imam Abu Hanifah beliau ditanya tentang turunnya Allah ke langit dunia, qala yanzilu bila kaifin. Allah turun tanpa bagaimana, tanpa dibagaimanakan, tanpa ditelusuri bagaimana bentuk turunnya Allah tersebut. Nah, sesuai mau berangkat ya kerja. Nah, baca deh bentar, ayo. Ma asfal wazan af'al. Lamin asfala. Di annal asfala laisa min sifati rububiyyati. Laisa min wasfi. Laisa min wasfi rububiyyati wal uluhiyyati fi syai'in. Wa qala wa huwa yabdu wa yarda wa la yuqalu wa babuhu wa uqubatuhu. Enggak ada waw itu. Nama nambahin dia. Itu khabarnya. Lalu yang qalu ghadabuhu uqubatuhu wa ridahu tawabuhu. Wa qala la yashbihu syai'an min al-asyai min khalqihi wa la yashbihuhu syai'un min khalqihi lam yazal wa la yazalu bi asma'ihi wa la yazalu wa la yazalu wa yazalu bi asma'ihi wa sifatihi wa qala wa sifatuhu khilafun bi khilaf bi khilafi sifatil makhluqina ya'lamu laka ilmina wa yuqadiru yaqdiru wa yaqdiru laka qudratina wa yura ya'ra wa yara laka ru'yatina wa yasma'u la ka sam'ina sam'ina ka sam'ina wa yatakallamu la ka kalamina wa qala la yusifu la yusifu la yusifu qala man wasafa Allah bi ma'na wa man iya wa man wasafa Allah bi ma'na min bi ma'na min ma'ani al-bashari faqad kafara wa qala wa sifatuhu adz-dhiyatu wal fi'liyatu amma adz-dhiyatu wal hayatu wal qudratu wal ilmu wal kalamu was sam'u wal basaru wal iradatu amma al fi'liyatu wa amma al fi'liyatu fal fatakhliqu wat tarziqu wal insya'u wal ibda'u wal ibda'u was sam'u wal ghairu dhalika min sifatil fi'li lam yazal wala yazalu demen banget yuzal itu dari temennya Kana zala yazalu yang mesti diawali oleh nabyun kalau yuzal artinya udah beda dihilangkan nah, dia senantiasa lam yazal wala yazalu bi asma'ihi wa sifatihi wa qala lam yazal fa'ilan bi fi'lihi wal fi'lu sifatun fil azali wal fa'ilu huwa Allah ta'ala wal fi'lu sifatun fil azali wal maf'ulu makhluqun wa fi'lullah ta'ala ghairu makhluqin. Nah, ya, kemudian berkata Al-Imam Abu Hanifah, lihat di poin ke-8 halaman 11. Ya, beliau berkata, "Wallahu ta'ala yud'a min a'la." Maka Allah dijadikan tempat berdoa. Ya, dari atas, bukan di bawah. Maka ketika kita bermohon pada Allah, maka tangan kita mengadahkan ke mana? Ke atas, bukan ke bawah, ke kiri, ke kanan. Atau tanpa mengadahkan sama sekali. Nah, ini fitrah manusia. Li'annal asfala laisa minal wasfir rububiyah. Karena yang namanya bawah itu bukan sifat rububiyah, uluhiyah, fisik sedikit pun. Enggak ada. Yang berkuasa itu di atas. Lihat raja-raja dunia aja. Raja-raja dunia kalau duduk di mana? Hah, ada. Kopralnya di atas, dinya di bawah gitu. Ada enggak? Ada enggak gitu? Enggak ada. Dia di atas. Yang kayak gitu raja enggak punya wibawa. Kopralnya di atas semua, dia di bawah. Nangkring. Memberikan keputusan, nggak punya wibawa nanti, ya barakallahu fikum. Nah itu berarti dia nggak punya sifat kekuasaan. Yang namanya sifat-sifat rububiyah, uluhiyah itu di atas. Ya, waqala dan al Imam Abu Hanifah berkata lagi. Ya, beliau berkata, rahimahullah taala, wa huwa yaghdabu Allah marah, wa yarda Allah murido, la yuqal ghadabuhu qubatuhu wa ridahu sawabuhu. Maka nggak boleh dikatakan marah Allah artinya itu bukan marah tapi hukumannya, itu bukan ridho tapi maknanya pahalanya. Tidak demikian, itu tahrif namanya. Maka kita tetapkan Allah marah, Allah ridho sesuai dengan lafadznya, ya, secara hakiki. Ya, namun bagaimana bentuk marah dan ridho Allah, Allah wa'alam, tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas kita imani, ya, secara makna bahwasanya Allah punya sifat marah, Allah punya sifat ridho. Nah, kemudian mana lagi tadi? Wa qala la yushbihu syai'an minal asya'i min khalqihi. Ya. Maka ada kalangan makhluknya sedikit pun tidak ada yang menyerupai Allah sedikit pun. Wa la yushbihu syai'un min khalqihi, sesuatu apapun tidak ada yang atau Allah tidak menyerupai sedikit pun dari makhluknya dan makhluknya tidak ada sedikit pun yang menyerupai Allah. Lam yazal wa la yazalu bi asma'ihi wa sifatihi. Maka Allah senantiasa dan terus menerus, ya, memiliki sifat, memiliki nama-nama dan sifatnya. Syekh Al-Imam Abu Hanifah juga berkata, wa sifatuhu bi khilafi sifatil makhlukin. Maka seluruh sifat-sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluk. Ya alamu laka ilmina. Allah mengetahui, namun ilmu Allah tidak seperti ilmu kita. Wa yaqdiru. Allah mampu. La kudratina. Namun kemampuan Allah tidak seperti kemampuan kita. Wa yarala karu'yatina, Allah melihat tapi penglihatan Allah tidak seperti penglihatan kita. Allah mendengar tapi pendengaran Allah tidak seperti pendengaran kita. Wa yatakallamu la ka kalamina. Allah berbicara tapi pembicaraan Allah tidak seperti pembicaraan kita. Wa qala la yusafullahu ta'ala bi sifatil makhluqin. Dan beliau berkata Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Wa qala wa man wasafa Allah bi ma'nan min ma'anil bashari faqad kafara. Dan beliau juga berkata barang siapa yang mensifati Allah dengan sebuah makna atau dari makna-makna bashar, maksudnya dengan sifat dari sifat-sifat bashar, manusia, makhluk, ya, barang siapa yang mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, berarti dia telah kufur. Faqad kafara. Wa qala, dan beliau berkata wa sifatuhu ad-dhatiyatu al-fi'liyatu. Yang namanya sifat Allah itu ada sifat dhatiyah, sifat fi'liyah. Apa itu sifat dhatiyah? Sifat yang senantiasa melekat pada Allah, tidak pernah lepas. Misal sifat ulu, tinggi. Ya, sifat mendengar, sifat bicara, sifat bicara ini ada sifat fi'liyah, ada sifat dhatiyah. Ya, sifat melihat, sifat hidup, sifat mampu, kudroh dan seterusnya, ini dhatiyah yang enggak pernah lepas dari Allah. Ada juga sifat fi'liyah. Sifat-sifat yang Allah terkadang bersifat dengannya, terkadang tidak. Ketika Allah bersifat dengannya, ini sesuai dengan kehendak Allah. Semisal sifat beristiwa di atas ars, ini sifat fi'liyah. Ya, sifat apa lagi? Turun ke langit dunia seperti ke malam terakhir, sifat fi'liyah dan seterusnya. Nah. Ya, maka dari antara sifat fi'liyah semisal mencipta, memberi rezeki, membuat, mengadakan, sama ini juga ya, mengadakan dan seterusnya, ini diantara sifat fi'il. Allah senantiasa dan terus menerus dengan nama-nama dan sifatnya. Beliau juga berkata, Allah senantiasa sebagai fa'ilan bifi'lih, sebagai pelaku dari perbuatan Allah. Sedangkan perbuatan Allah itulah sifat yang azali. Perbuatan Allah sifat yang azali, yang sifat Allah dari dahulu, tanpa ada awal. Ya. Ya, wal fa'ilu huwa Allahu ta'ala. Maka yang mengerjakan semua itu adalah Allah. Dan sedangkan perbuatan Allah itu adalah sifat azali. Makanya beristiwa itu sifat Allah. Ya. Maf'ul makhluk. Wa fi'lullah ta'ala ghairu makhluk. Sedangkan yang di lakukan itu makhluk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan perbuatan Allah bukan makhluk. Artinya perbuatan hamba makhluk, maf'ul ini perbuatan hamba. Nah, perbuatan hamba makhluk diciptakan. Ya, tapi kalau perbuatan Allah ghairu makhluk. Kalau perbuatan Allah diciptakan, nah bahaya nanti. Perbuatan Allah azali, udah ada dari dulu. Nah, kalau perbuatan makhluk, ya makhluk. Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemarin kita di pelajaran Al-Arba'in Nawawiyah, ya, telah menjelaskan 4 tahapan beriman dengan takdir. Yang pertama mengilmui ilmu Allah. Kita mengimani Allah mengetahui sebelum yang akan dan sedang terjadi, yang sedang dan akan terjadi. Yang kedua mengimani apa? Hah? Mengimani apa? Masyiah. Bahwasanya segala yang terjadi, yang telah, sedang dan akan terjadi dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga apa? Kitabah. Penulisan. Semua yang telah, sedang dan akan terjadi itu semua telah ditulis oleh Allah. Yang keempat yaitu apa? Al-Khalq, penciptaan. Mengimani semua yang telah, sedang dan akan terjadi dicatat oleh Allah. Apa? Diciptakan oleh Allah. Ya, kun fayakun. Jadilah maka engkau jadi. Sebelum jadi maka Allah sudah catat dulu. Nanti juhur kita mau beraktivitas apa? Ya. Diciptakan oleh Allah enggak? Diciptakan oleh Allah. Taibar kalau begitu. Masalah tidak boleh dinisbatkan kepada Allah yang buruk-buruk. Dinisbatkan kepada Allah yang baik-baik itu sudah di kajian Arba'in kemarin. Ya, dan di kajian Tahawiyah pekan lalu di sini. Ingat ya? Taib. Mana lagi berikutnya? Nah, Ahmad, tafadhol. Waalaikumsalam. fisamai am fil ardi. Ah, kata Imam Abu Hanifah, siapa yang mengatakan saya tidak tahu Rabbku apakah ada di langit atau di bumi, maka dia kafir. Nah, demikian pula orang yang menyatakan Allah di ars, tapi saya enggak tahu ars itu di langit atau di bumi, maka dia kafir. Nah, terus Qala lil mar'ati allati sa'alatku aina ilahaka? Ilahuka allati ta'buduhu. Qala inna Allah subhanahu wa ta'ala fis sama'i dunal ardi. Qala lahu rajulun ara'aita qala Allahu qala Allahi qala Allahu ta'ala wa huwa ma'akum. Qala huwa kama taktubul lirrijali lirrajuli inni ma'aka wa anta ghaibun anhu. Baik. Beliau Imam Abu Hanifah berkata kepada seorang wanita, ini kebalikan dari hadis jariyah. Kalau hadis jariyah, yang jariyah yang Rasul yang jariyah berkata kepada Nabi, menetapkan di mana Allah. Nah, ini sekarang Al-Imam Abu Hanifah yang berkata kepada seorang wanita ketika wanita bertanya kepada Al-Imam Abu Hanifah. Kalau menabi dengan jariyah, Nabi yang bertanya. Aina Allah? Kalau ini enggak, seorang wanita yang bertanya kepada Al-Imam Abu Hanifah. Ya. Aina ilahuka? Allati sa'alathu, yang seorang wanita tadi bertanya kepada beliau, di mana Tuhanmu allati ta'buduh, yang kau sembah? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan innallaha fis-sama. Fis-sama, perhatikan. Kalau kita maknai sama ini adalah langit yang kita lihat. Fi di situ maknanya bukan dzarfiyah, tapi maknanya apa? Ala. Ya. Maka Allah ada di atas langit. Maka terjemahan yang salah dan sering tersebar ya, dalam terjemahkan hadis jariyah misalkan, di mana Allah di langit, ini salah total. Salah secara akidah, secara bahasa, ya, secara adab dan seterusnya. Allah di langit, ini salah. Kalau Allah ada di langit, berarti Allah diliputi oleh langit. Dan yang ada di langit adalah malaikat, para nabi. Di langit pertama ada Adam, begitu. Langit kelima ada Musa, langit ketujuh ada Ibrahim. Nah, dan diliputi para nabi, para malaikat yang ada di langit itu diliputi. Ah, enggak diliputi. Misalkan Nabi Adam di langit pertama, berarti diliputi oleh langit kedua dan seterusnya. Kalau Allah dikatakan ada di langit, berarti diliputi oleh langit, oleh langit yang di atasnya atau oleh alam semesta ini, atas atau oleh arsylah yang menjadi atap semuanya. Nah, ini batil yang seperti ini. Maka terjemahannya bukan di langit, tapi fi itu menerjemahkan di langit. Kenapa? Karena menerjemahkan huruf fi sebagai dzarfiyah. Tapi terjemahkan huruf fi secara ala. Secara ala maknanya ulu. Sama sebagaimana firman Allah, wala tamshi fil ardi maraha wala tamshi fil ard. Jangan engkau berjalan apa? Di dalam bumi atau di atas muka bumi? Di atas muka bumi, bukan di dalam bumi. Paham enggak sini? Ya, jadi batil kalau diterjemahkan di mana Allah? Di langit. Ini batil. Ya. Berarti Allah diliputi oleh langit. Salah secara bahasa. Ini kalau dikehendaki langit yang kita lihat. Maka maknanya adalah ala sama. Nah, atau juga bisa sumu sama maknanya adalah sumu. Apa itu sumu? Ulu, ketinggian. Maka ketika ditanya aina Allah fis sama, maknanya adalah Allah berada dalam ketinggian. Allah berada dalam ketinggian yang paling tinggi. Bisa dipahami gak sih? Gak ada pertentangan kan? Gak ada pertentangan. Baik. Nah, ketika Imam Abu Hanifah ditanya di mana Tuhanmu yang kau sembah, beliau menyatakan fis sama, di atas ketinggian atau di atas langit. Dunal ardi, bukan di bumi. Wa qala lahu rajulun, maka seorang berkata kepada beliau, ara'aita qala Allahi wa huwa ma'akum? Bagaimana pendapat Anda tentang firman Allah dan sesungguhnya dia bersama kalian? Ya. Maka Imam Abu Hanifah berkata, nah ini seorang bertanya tadi, Allah bersama kalian. Berarti Allah bersama makhluk. Yang bersama dengan makhluk itu siapanya Allah? Zat Allah kah? Atau yang lain dari Allah? Nah, paham gak di sini? Maka beliau menjawab, huwa kama taktubu li rajul inni ma'aka wa anta ghaibun anhu. Itu sama seperti Anda menulis surat untuk seseorang, Anda berkata kepadanya dalam surat, saya bersama engkau, padahal Anda jauh dari dia. Anda jauh dari dia, tapi Anda mengatakan, saya bersama engkau. Maka ma'iyatullah, sifat kebersamaan Allah dengan makhluk, sebagaimana dalam ayat, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'a al-muttaqin, Allah bersama orang sabar, Allah bersama orang yang bertakwa. Ini ma'iyah yang tidak mengharuskan berdempetannya zat Allah dengan zat makhluk. Sesama makhluk aja kalau dikatakan saya bersama engkau, I stand with you, misalkan. Nah, itu enggak mengharuskan zat kita berada di samping zat yang kita bersamanya. Paham enggak di sini? Misal Syekh Marwanto berkata kepada istri keduanya yang ada di kampung, saya bersama engkau. Ini ma'aki ya habibati, misalkan kepada istri keduanya yang ada di khayalannya, misalkan. Kampung, kampung akhirat maksudnya. Nah, ini enggak mengharuskan badannya itu bersamaan. Paham enggak di sini? Nah, begitu juga dengan Allah. Allah menyatakan innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin. Enggak mengharuskan kebersamaan zat Allah dengan zat orang yang bertakwa. Zat Allah dengan zat makhluk yang bersabar. Ya, paham enggak di sini? Nah, ma'iyatullah ada dua, ma'iyah ammah, ma'iyah khassah. Ma'iyah ammah, ma'iyah yang umum. Yaitu bersama orang kafir, bersama makhluk semuanya. Itu apa yang bersamanya? Ilmu Allah. Allah mengetahui mereka, Allah melihat mereka, mendengar mereka, dan ini ya. Adapun ma'iyah khosoh, kebersamaan yang sifatnya khusus, ma'iyah Allah kepada orang-orang tertentu saja, yaitu kepada orang-orang yang bertakwa, yang beriman, yang berjihad, yang bersabar, yang Allah sebutkan innallaha ma'as sabirin, misalkan. Maka ma'iyah Allah bukan cuman ilmu Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah terhadap mereka, tapi plus, yaitu apa? Pertolongan Allah, dukungan Allah, bantuan Allah. Nah, bisa dipahami gak sih? Ngerti sini Mas Yudi? Pak Anies, paham sini? Baik. Mana lagi tadi berikutnya? Waqala waqad, ini belum dibaca. Lanjut lagi Pak Ahmad. Waqala kadzalika yaqulu. Nah, demikian pula. Ya. Semisal orang yang demikian pula beliau berkata, tangan Allah di atas tangan mereka, tidak seperti tangan makhluk. Terus nah, beliau berkata, sesungguhnya Allah di atas, di atas langit atau di atas ketinggian, bukan di bumi. Nah, seorang berkata kepada beliau, bagaimana pendapat Anda dengan tentang firman Allah, wa huwa ma'akum, dia Allah bersama kalian. Maka Syekh Al-Imam Abu Hanifah menjawab, itu seperti perkataan Anda kepada seseorang, wa kama kama taktubu li rajul, sebagaimana Anda menulis surat untuk seseorang, saya bersama engkau padahal Anda jauh darinya. Terus walam yakun kallama Musa. Nah. Dan beliau juga berkata, Allah ya, sukana mutakalliman, kana. Ya. Allah sudah bersifat dengan sifat bicara. Walaupun sebelum Allah berfirman kepada Musa, Allah sudah dikatakan mutakalliman. Terus sifatun fil azali. Allah berbicara dengan kalamnya, dan kalam Allah adalah sifat azali, dari dahulu, sebelum Allah berbicara kepada Adam, sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah sudah punya sifat kalam. Terus dan Syekh berkata, Allah berbicara tidak sebagaimana pembicaraan kita. Sami'ah kalam Allah ta'ala kama qala Allah ta'ala wa kallama Allah Musa taklima. Terus laqad kana Allah ta'ala mutakalliman alam yakun kallama Musa alaihi salam. Nah, dan beliau berkata Allah mendengar ucapan Musa, atau Musa mendengar ucapan Allah, sebagaimana Allah berfirman dan Allah berbicara pada Musa, ya, dengan benar-benar pembicaraan. dan Allah Subhanahu wa taala sudah berbicara kepada, sudah memiliki sifat bicara, dan tetap demikian Allah berbicara. Walam yakun kallama Musa. Ya, tidak hanya berbicara kepada Musa, atau tidak terbatas kepada ketika Allah berbicara kepada Musa. Terus Pak Yusuf. Qala Al-Qur'an al-Qur'ani fil masahifi masahifi maktubin wa fil qulubi mahfudin wa 'ala al-sunni maktubin wa 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam anzala unzila. Qala Al-Qur'an kullu makhluqin aqwalul Imam Abi Hanifah. Nah, ini dulu. Masih masuk ke Al-Qawlul Al-Imam Abi Hanifah. Baik, Al-Imam Abu Hanifah berkata, Al-Qur'an kalamullah yang ada di mushaf-mushaf tertulis, yang ada di kalbu dihafalkan, yang ada di lisan makruun dibaca, ya, yang kepada nabilah Qur'an diturunkan. Kemudian beliau berkata, wal Qur'anu ghairu makhluq. Qur'an itu bukan makhluk. Terus lanjut. Ja'a rajulun ila al-Imam Abi Hanifah yujadiluhu fil qadari faqala lahu ama alimta anna an-nadhara fil qadari kan nadhiri fi 'ayni as-samsi kullama Izdada tahayyuran. Terus perkataan Al-Imam Abu Hanifah dalam takdir. Seorang berkata kepada Al-Imam Abu Hanifah, yang beliau, orang ini mendebat beliau dalam takdir, maka Al-Imam Abu Hanifah berkata kepada orang tadi, tidakkah anda ketahui bahwasanya an-nadir fil qadar, orang yang nadir fil qadar, yang meneliti permasalahan takdir yang berdalam-dalam, itu seperti orang yang memperhatikan dua mata matahari. Semakin bertambah dia memperhatikan, semakin bertambah dia bingung. Kemudian lanjut lagi Pak Yusuf. Yaqulu al-Imamu Abu Hanifah wa kana Allah Ta'ala 'aliman fil azali bil asya'i qabla kauniha. Nah, kemudian beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala mengetahui di azal. Azal itu bila bidayah, yang tanpa ada awal dahulu. Ya. Bil azal bil asya', tentang segala hal sebelum diwujudkannya, ya, alam semesta ini. Terus Pak Yusuf. Wa qala ya'lamu Allah Ta'ala. Ya'lamu Allah. Faqala ya'lamu Allahu ta'ala al-ma'duma fi halatin udmati hukmi fi halati adamihi ma'duman wa ya'lamu annahu kaifa yakunu idha awjadahu wa ya'lamu Allahu ta'ala al-mawjuda fi hali wujudihi mawjudan wa ya'lamu kaifa yakunu fana'u. Nah, baik. Kemudian Imam Abu Hanifah beliau berkata, ya'lamu Allah, dari sini ya, Allah mengetahui ya, al-ma'duma, sesuatu yang tidak ada. Ketika keadaan tidak adanya, bagaimana itu tidak ada? Dan Allah mengetahui bagaimana sesuatu yang tersebut, jika bagaimana ada, yang tidak ada jadi ada. Sebagaimana orang kafir, mereka di akhirat gimana? Mereka minta kan agar dikembalikan ke dunia. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mukinun. Wahai Rabb kami, kami sekarang sudah melihat, sudah mendengar, kita sekarang sudah yakin, kembalikanlah kami ke dunia, kami sudah beriman. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, pasti mereka akan mengulang kembali kekafiran mereka. Terjadi enggak mereka dikembalikan ke dunia? Tidak, tapi Allah mengetahui. Seandainya itu kan tidak terjadi. Seandainya itu terjadi, bagaimana akibatnya Allah mengetahui. Beda sama kita. Ya, kita mengatakan, oh, coba saya ya dari dulu ya, udah sosialisasi, misalkan kata Pak Majid, nggak nyesel kini, nggak sih kayaknya. Nah, ini kalaupun dahulu udah, ah, nggak mungkin, udah. Itu paropi yang ngomong. Iya kan? Dan kalaupun kita berupaya, apa yang kita sesali kita lakukan, belum tentu terjadi juga. Kita nggak tahu pasti terjadi apa enggak. Gitu. Paham nggak sih? Kan sering tuh kejadian gitu. Misalkan antum main bola ya. Wah, coba tadi saya nggak bengong gitu. Hah? Tadi musuh lagi nembak, saya bengong. Gitu kan, mikirin ya, dimarahin istri misalnya. Saya bengong. Nah, seandainya antum konsen gol, kalau gol ya gol aja. Enggak tahu juga gitu akibatnya kayak gimana. Paham enggak sini Pak Yusuf? Nah, Pak Yusuf lebih paham. Mana lagi? Pak Majid enggak apa-apa. Ya. Mana lagi tadi? Hah, berikutnya? Taib. Maka Allah mengetahui bagaimana hal tersebut fananya. Ya, sirnanya. Nah, terus, siapa ini? Rapi rapi baca rapi. Wa qadaruhu. Ah, kata Imam Abu Hanifah takdir Allah itu di Lauhil Mahfuz. Semuanya tercatat. Terus wa qala wa naqara wa nukiru. Taib. Kata Imam Abu Hanifah, wa nukiru, maka kami menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kolam, kepada pena untuk menulis takdir. Maka pena berkata, "Madza aktub ya Rabbi?" Apa yang aku tulis wahai Rabb? Maka Allah berfirman, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah semua yang terjadi sampai hari kiamat. Allah berfirman, "Kullu syai'in fa'alahu fi zubur." Segala sesuatu mereka melakukannya itu yang mereka lakukan itu sudah tercatat di kitab. Kullu shogirin wa kabirin mustator. Semuanya yang terjadi yang kecil besarnya itu semua sudah tertulis. Terus lanjut. Nah, kemudian Al-Imam Abu Hanifah berkata, tidaklah segala sesuatu yang ada di dunia ini ya tidaklah itu terjadi melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dengan muncul begitu saja. Pasti Allah kehendaki. Terus lanjut. Al-Imam Abu Hanifah juga berkata, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ya, la min syai'in. Tanpa bahan apa-apa. Artinya Allah cukup berfirman, ya, inna ma amruhu ida ya, ida arada syai'an. Innama amru idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Perkaranya Allah jika Allah menghendaki sesuatu maka Allah cukup berfirman kun, jadilah maka jadilah. Allah enggak butuh materi-materi. Sekalipun Allah ciptakan Adam lewat materi, misalkan tanah, itu ada hikmahnya. Ya, nanti biar iblis merasa sombong. Ya, iblis Allah ciptakan lewat materi api, nah, biar dia nanti merasa sombong. Nah, bisa dipahami enggak sini? Terus nah, dan Allah adalah Sang Maha Pencipta sebelum Allah menciptakan sekalipun. Nah, paham gak sini? Allah Maha Pemberi Rezeki sebelum Allah ada makhluk yang diberikan rezeki sekalipun. Nah, terus gantian dibaca di sini ayat-ayat. Waqala wa nukiru. Thank you. wa ikrarihi wa ma'rifatihi makhlukun. Fala makana fa'ilul fa'ilu makhlukan fa'afa'aluhu awla antakuna makhlukatan. Nah, kemudian kata Imam Abu Hanifah, beliau berkata, maka kami menetapkan bahwasanya hamba dengan segala perbuatannya, persetujuannya, pengetahuannya, itu semua adalah makhluk. Hambanya dan semua ucapan maupun tindakannya adalah diciptakan oleh Allah. Maka tatkala sang pelaku perbuatannya adalah makhluk, maka perbuatannya lebih utama lagi, aula lebih utama lagi, lebih layak lagi untuk jadi makhluk. Paham gak sih? Ya. Terus lanjut ayat waqala jami'u af'alil ibadi min harakati minal harakati wasukuni kasbuhu wallahu ta'ala khaliquha wa hiya kulluha bi masyiatihi wa amalihi wa ilmihi wa qadarihi wa qadarihi. Beliau berkata lagi, seluruh perbuatan hamba baik bergeraknya maupun tidak bergeraknya itu adalah kasbu, usaha mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ya. Namun hamba sekalipun itu diciptakan oleh Allah perbuatan mereka, hamba diberikan apa namanya? Masyiah, kehendak, diberikan irada, diberikan qudrah, kemampuan untuk meninggalkan, melakukan, diberikan ikhtiar, sikap. Sikap untuk memilih. Semuanya itulah berdasarkan kehendak Allah SWT dengan ilmu, qada' dan takdirnya. Terus qala al-imamu Abu Hanifah wa jami'u al-alil ibadi minal harakati wa sukuni wa kasbuhum ala hakikati. Semua perbuatan hamba dari bergeraknya atau tidak bergeraknya adalah perbuatan mereka secara hakiki. Terus wallahu ta'ala khalaqaha wa hiya kulluha bi masyiatihi wa ilmihi wa qadarihi wa qadarihi. Dan semua ya, dan Allah SWT menciptakannya, semua perbuatan hamba, semuanya itu dengan kehendak Allah, ilmu, qada, ketentuan dan takdir Allah. Terus wa ta'atu kulluha kanat wajibatan bi amrillahi ta'ala bi mahabbatihi wa bi ridahu wa ilmihi wa masyiatihi wa qadarihi wa taqdirihi. Kemudian segala ketaatan semuanya adalah wajib, kewajiban berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah mencintainya, meridhoinya, dan Allah mengetahuinya, dan ilmu Allah dan kehendak Allah, ketentuan Allah, takdir Allah. Terus wal ma'asi kulluha bi ilmihi wa qada'ihi wa takdirihi wa masyiatihi la bi mahabbatihi wa la bi ridahi wala bi ridahi bukan yardo. Sebab semua maksiat semuanya itu dengan ilmu Allah, dengan ketentuan Allah, takdir Allah, kehendak Allah, tapi bukan berdasarkan kecintaan Allah, keridhaan Allah atau perintah Allah. Terus gantian Pak Rafi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala khalaqa saliman min al-fitri wal iman. Summa khatabahum wa amarahum wa nahahum. Wanahahum wa kataro man kataro di firli wa indari wa juru bi khidlanillahi ta'ala siyahu wa amana man amana di firli wa ikrari wa tanduri bitau bibillahi ta'ala wa tasarrufatihi wa nusratihi wa nusratihi siyahu. Nah, kemudian Al-Imam Abu Hanifah berkata, Allah menciptakan makhluk saliman, mereka semua selamat berdasarkan fitrah dari kekuburan. Mereka selamat, ya. Mereka selamat semua minal kufri wal iman. Mereka selamat dari kekuburan, mereka berada di atas keimanan. Sebagaimana sabda Nabi, ya, innal maulud yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Tsumma khatabahum wa amarahum wa nahahum. Kemudian Allah mengkhitab mereka. Ya. Allah memberikan dialog kepada mereka dengan kisah perintah. Allah memerintahkan mereka, melarang mereka. Maka kafirlah orang yang kafir dengan perbuatannya dan pengingkarannya, penentangannya terhadap kebenaran. Bi khidlanillahi ta'ala iyahu. Ini dengan Allah mengabaikan orang tersebut. Dan berimanlah orang yang beriman dengan perbuatannya, persetujuannya. Ya, bagaimana dia membenarkan dan berdasarkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah kepada hamba tadi. Terus merontok. Suari dzarri. Dzarri. Fa'akarru lahu birububiyyati fakana dhalika minha imanan fahum yuladuna ala tilka fitrati wa man kafara ba'da dhalika faqad baddala wa ghayyara wa man amana wa saddaqa faqad sabata alaihi wa dawama. Baik, beliau berkata lagi, wa akhraja dzurriyyata adama min sulbihi ala suwarid dzarr. Maka Allah telah mengeluarkan keturunan Adam, anak-anak Adam dari tulang sulbinya, ya, dalam bentuk dzarr, anak-anak keturunan. Maka Allah menjadikan mereka semua berakal, maka Allah mengkhitab mereka. Ya, mengkhitab mereka, memerintahkan mereka dengan keimanan, melarang mereka dari kekafiran. Ya, dan mereka menetapkan rububiyah bagi Allah. Fakana dzalika minha imanan. Ya. Fahum yuladuna ala tilkal fitrah. Maka inilah yang disebut fakana dzalika minha imanan. Maka inilah yang disebut iman. Maka mereka dilahirkan di atas fitrah tersebut. Maka siapa yang kafir setelah hal tersebut, sungguh dia telah mengganti dan merubah fitrahnya. Siapa yang beriman, membenarkan, sungguh dia telah sabata, berarti dia telah kokoh di atas agama yang fitrah, wadawamah, dan dia akan senantiasa terus continue di atas fitrah ini. Abu Akil. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah berkata, dialah Allah yang telah mentakdirkan segala hal, mengkodoknya, menentukannya. Tidak ada sesuatu apapun di dunia, di akhirat ini, sesuatu apapun kecuali berdasarkan kehendak Allah, ilmu pengetahuan Allah, ketentuan dan takdir Allah. Allah telah mencatatnya di Lauhul Mahfudz. Terus, lam yujbiru, lam yujbirna. Nah, kemudian beliau berkata, walam yujbir ahada. Allah tidak pernah memaksa seorang pun dari kalangan hambanya untuk kafir atau untuk beriman. Namun Allah menciptakan mereka ashkhasan, dalam bentuk sosok-sosok manusia. Maka keimanan, kekufuran adalah perbuatan hamba. Ya, namun di sini walaupun perbuatan hamba, tapi diciptakan oleh Allah. Namun hamba diberikan pilihan. Ya. Wa ya'lamu ta'ala man yakfuru fi hali kufri. Maka Allah mengetahui, ya, seorang yang kafir ketika dia kafir di waktu kekafirannya. Ya. Fa'id. Ya, jadi Allah mengetahui, ya, seorang kafir ketika dia kafir di waktu dia kafir. Dan Allah fa'ida amana. Nah, jika orang tersebut beriman ba'da dzalik, setelah itu, maka Allah mengetahuinya ketika dia beriman. Dan Allah lebih mencintainya daripada wa ahabbahu, dan Allah mencintainya. ya, min ghairi ayataghayyara ilmuhu, tanpa berubah sedikit pun ilmu Allah. Cukup ya. Sudah masuk halaman 15. Subhanallah wa bihamdih, syadallah ila lantas safa fa tabillahi.